kita kan saling bersaksi, hitam putihnya di hidup ini. Suka duka dan air mata kan kita lewati bersama. Berartilah sebelum masa mengakhiri. Waktu yang takkan pernah menunggu, terluka atau kau terlena. Di sini kau dan aku melangkah. Kan kita lewati segala yang terjadi dalam cinta ataupun perih. Persembahkan hidup yang terindah. Nafasmu, engkau dan aku selalu kan bersama. Yakinkan hati, perbaiki diri, Allah kan jadi saksi pada ini.